الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan bacaan kitab Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan pembukaan. Masih kita di dalam pembicaraan, sudah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini yakni dengan nama Allah, Zat yang Maha Pengasih demikian juga Penyayang. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terakhir bahwa ba ini adalah untuk al-isti'anah. Makna ba bil basmalah, makna ba, makna ba di sini di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ialah isti'anah, yakni untuk isti'anah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya adalah astainu billah fi ma ana azim alaih fi kitabah. Yani aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang aku berkeinginan padanya, berkehendak dengan keras untuk menulis. Demikian juga yang lainnya, kalau kita makan atau minum mengucapkan bismillah. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, demikian juga yang lainnya di Mughni, Ibnu Hisham dan sebagainya. Demikian juga dalam syarah Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Haros rahimahullah halaman yang ke-29. Kemudian juga disebutkan bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita mengawali, demikian juga musannif penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali Bismillahirrahmanirrahim adalah mencontoh Al-Quran yang ketidakan di kitabillah, sebagaimana Allah mengawali dalam surat Al-Fatihah, demikian juga surat-surat yang lain kecuali yakni Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Demikian disebutkan para ulama, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah, demikian juga yang lain. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, bahwa yakni diketahui di situ untuk memisahkan antara surat-surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan oleh Ibnu Katsir dalam ini tafsirnya surat Al-Baqarah, surat yakni Al-Fatihah. Kemudian juga iktidaan bi sunnah nabawiyah, mencontoh sunnah nabawi. Ini Nabi SAW menulis risalah-risalah, tulisan-tulisan ketika beliau mengirim utusan-utusan untuk berdakwah ke Romawi, ke Persia. Sebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulillah ila seperti Hirokal dan sebagainya. Sebutkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya. Demikian juga Nabi Sulaiman AS, sebutkan di surat An-Naml, ketika mengirim surat kepada yakni raja di Sabak, sebutkan Ratu Balkis walaupun penamaannya adalah Daud. Mengawali di situ wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yakni di situ ada lafaz bismillahirrahmanirrahim, kemudian disebutkan ucapan Nabi Sulaiman, Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Jangan engkau tinggi atasku dan datanglah dalam badan yang ini menyerahkan diri. Ya, demikian. Demikian juga dulu para ulama mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dibahas tentang bismillah dengan nama. Terjadi perselisihan para ulama, nama itu apakah bendanya itu, apakah yang diberi nama atau yang sebagainya. Sebutkan simbolnya adalah wal ismu huwa lil musamma. Nama itu adalah milik untuk yang diberi nama. Demikian kesimpulannya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus, maka berdoalah kalian dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis innalillahi tis'ina isman mi'a ila wahidan, sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala 99 nama, 100 kurang 1. Mana soha barang siapa yang menghitungnya, ini menghafal demikian juga melaksanakannya, dakhulal jannah, masuk dalam surga. Jadi sabuniro utahun alaih. Ini demikian pembicaraan tentang bismillahirrahmanirrahim. Adapun di situ ada hadis sebutkan kullu amrin dibalin la yabda di basmalah wa waqta, setiap perkara yang penting yang tidak didahului dengan bismillah maka itu terputus. Ya, sebagian menyebutkan hadis itu adalah dhaif. Sebagai lima musyuyu di Syalbani mudhaifkan hadis Abu Hurairah ini. Ya, di situ ada Ahmad bin Muhammad bin Imran lemah. Sebagian oleh Imam Syafi'i juga dan sebagainya para ulama. Hadisnya adalah dhaif. Adapun dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, jilid yang pertama halaman yang ke-64 dari riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu taala hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasra surah, beliau tidak mengetahui pemisah-pemisah antara surat satu dengan surat yang lain, hatta yanzil, sampai turun bismillahirrahmanirrahim, hadis sahih, sampai turun ya ayat bismillahirrahmanirrahim. Yani Nabi mengetahui pemisah surat satu dengan surat yang lain dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan bahwa ya mengawali dengan bismillah itu selain mencontoh Al-Qur'an, demikian juga sunnah Nabi, demikian juga salafus saleh menulis. Mereka juga menyebutkan, salafus saleh menyebutkan juga at-tabarru bil bada'ah bismillahirrahmanirrahim. Jadi meminta berkah dengan mengawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim juga termasuk tabarru, minta berkah dengan lafaz ayat ini kalamullah azza wa jalla. Talimat juga yakni Allah itu dari aliha ya'lahu, yakni ma'bud, ma'luhun, ma'bud. Allah itu adalah zat yang diibadahi. Kemudian beliau menyebutkan Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di kasus syubhat ini. Ini membongkar atau menyingkap syubhat-syubhat yang disebut oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang itu rancu di dalam masalah tauhid. Beliau sebutkan dalam buku ini insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang mereka sebutkan dalam hal tawasul. Ya, demikian juga meminta syafaat dan semisalnya. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, i'lam rahimahullah, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Lafaz i'lam, ya dari alima ya'lamu, kemudian bil'amr i'lam, ya ini ketahuilah. Saya menyebutkan bahwa i'lam dari fi'il madhi alima. Di situ ada masdar al-ilmu. Ya, ilmu sendiri itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih, idrakan jaziman. Ya, bisa ditulis, ilmu itu adalah idraku syai', mengetahui sesuatu dengan keadaan sebenarnya. Idrakan, pengetahuan jaziman yang pasti. Jadi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Pengetahuan yang benar-benar mantap, pengetahuan yang benar-benar yakin padanya. Demikian, itu namanya ilmu. Kalau mengetahui sesuatu tidak dengan pengetahuan sebenarnya, itu bukan namanya ilmu. Demikian juga tahu kemudian ragu-ragu, itu bukan namanya ilmu. Suka juga ya bahwa mengetahui sendiri itu ada beberapa derajat. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Al-ilmu yakni mengetahui dengan benar-benar. Jadi pengetahuan sendiri ada di situ yang pertama, ya pengetahuan ada beberapa derajat. Jadi orang tahu itu ada beberapa derajat. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu tadi, mengetahui suatu dengan keadaan sebenarnya dengan pengetahuan yang mantap, pengetahuan yang benar. Kemudian derajat yang kedua adalah al-jahl basit, bodoh pertengahan. Ya, yaitu tidak mengetahui secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu jahl murakkab. Nah, ini yang bahaya, bodoh berlipat-lipat. Yaitu apa, mengetahui suatu tetapi menyelisihi pengetahuan sebenarnya. Itu menganggap suatu yang sunnah bid'ah mamanya, atau suatu yang bid'ah sunnah malahan. Nah, ini aneh. Seperti mamanya maulid rasul sunnah, padahal itu bid'ah. Ini seperti ini bukan namanya bodoh, tapi bahkan bodoh yang berlipat-lipat. Demikian juga mamanya yasinan mamanya, ya seperti itu yang kita ketahui seperti itu. Itu bukan sunnah, bahkan tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kemudian juga ar-rabi'ah yang keempat, derajat yang keempat pengetahuan itu al-wahm. Wahm ini dalam keadaan yang di itu samar-samar. Bahwa idraku syai' ma'ihtimali diturajih, mengetahui suatu ya dengan apa kebanyakan. Yani 60% tahu semisal itu umpamanya, atau 70% tahu, tapi ada tidak tahunya 40% sekitar itu. Kemudian al-khamisah yang kelima syak. Syak itu ragu-ragu. Idraku syai' ma'ihtimal didumusawi, mengetahui suatu dengan apa separuhnya lagi tidak tahu. Ya, mengetahui suatu dan mengetahui kebalikan. Ini separuh-separuh. Itu namanya ragu-ragu. Kemudian as-sadisah ad-dhon. Dhon itu prasangka, itu kebalikannya waham tadi. Ya, idraku syai' ma'ihtimal didul marjuh, mengetahui suatu dengan kemungkinan kebalikan yang benar. 30% dia tidak tahu mengenai itu. Demikian mereka menyebutkan. Kemudian rahimahullah doa. Ini doa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Demikian juga apa kita perhatikan di yakni usul salasah di situ. I'lam asyhadakumullah li taatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kamu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seorang yang mengajarkan itu memberikan doa kepada orang yang diajar. Demikian juga seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan barakallahu laka wa baraka alayka. Demikian. Demikian juga murid, demikian juga guru menyebutkan barakallahu fikum. Sebutkan kalau ada seorang mengatakan barakallahu fik, kita pun menyebutkan wa fika barakallahu. Demikian datang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Yakni di antara adab antara alim atau yang mengajar kepada orang yang diajar. Kemudian beliau berkata, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ana tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya tauhid itu, ya, dia adalah ifradullah, mengesahkan Allah SWT bil ibadah, dalam hal ibadah. Ini tauhid. Tauhid sering kita ulang-ulang, ya, tauhid dari wahda yuwahidu secara bahasa. Ini mengesahkan Allah SWT. Wahda yuwahidu ilmati, wahda bahasa fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini tauhidan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan suatu satu. Ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dan sering kita ulang-ulang tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya, sering kita ulang-ulang tauhid rububiyah, ini meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki dan sebagainya. Ya, sudah cukup seperti ini. Ini akidah tauhid disebutkan di situ oleh Imam Ibnu Al-Bais di dalam syarahnya. Demikian juga tauhid uluhiyah dalam hal ilahiyah, peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan ya, al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu ini, yakni meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah menciptakan alam semesta, memberikan rezeki kita, menciptakan kita. Ya, demikian juga mematikan kita, mengatur alam semesta. Maka yang memberikan rezeki, demikian juga mengatur, demikian juga menciptakan, itulah yang berhak untuk diibadahi. Seorang umpamanya dia mempunyai buruh, ya, dia kasih upah. karena dia bekerja. Kemudian apa? Kemudian dia bekerja untuk orang lain. Maka ini termasuk apa? Perbuatan yang sangat jelek, perbuatan zalim. Demikian juga Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kita, kemudian kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu tauhid uluhiyah itu termasuk dari konsekuensi ya dari tauhid rububiyah. Kemudian ada yang ketiga, tauhid asma wa sifat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukup saja pada pembahasan ini sudah sering kita ulang-ulang. Dan tauhid itu adalah ifradullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah dalam hal al-ibadah. Sukan oleh Syaikhul Ibnu Taimiyah, ya, suatu yang sudah masyhur juga, bahwa al-ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardha. Min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah suatu nama yang menyeluruh untuk segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik yang zahir ataupun yang batin. Ini adalah definisi yang luas, ya, definisi yang mencakup segala sesuatu. Masuk di situ birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, demikian juga yang pertama itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga yakni berakhlak yang mulia, salat, zakat dan sebagainya. Kalau kita perhatikan di dalam ini Qawaidul Arba, beliau menyebutkan al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Jadi ibadah itu sendiri itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ya, demikian. Jadi syarat ibadah sendiri itu harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali ma'a taharah, bersama dengan taharah wudu. Jadi kalau seorang sholat kemudian tidak berwudu, ya tidak sah sholatnya. Demikian juga dia beribadah kepada Allah, kemudian tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wataala, melawan kesyirikan akbar, tidak ada manfaatnya. Ya, demikian. Atau kemudian dia yakni melakukan perbuatan yang membatalkan sholat dia. Demikian juga ini terkena najis mamanya. Ya, demikian. Jadi ibadah sendiri tidak dikatakan ibadah kecuali untuk dia itu mengesahkan Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga syarat ibadah sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutabah. Jadi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Masukkan aja. Dimasukkan. Kemudian ini demikian, sesungguhnya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kemudian beliau mengatakan Allah taala, "Wa huwa dinur rusul alladzi arsalahumullah bihi ila ibadihi." Dan dia itu, ya, yakni tauhid ini adalah din agamanya para rasul. Alladzi arsalahumullah, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka bihi dengannya, dengan tauhid itu, ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 namanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa istanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa perintahnya? An ibudu Allah, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa istanibu tagut, dan menjauhi tagut. Tagut itu adalah, ya, kuluman ubida liqirillah wa waradin. Ini segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan ridho. Demikian juga surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari rasul kecuali kami wahyukan kepada dia, sesungguhnya tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'budun. Ini fa'buduni, maka ibadahlah kalian kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil bahwa semua para rasul itu adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan dalam hal ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La taqumu sa'ah, tidak tegak hari kiamat itu, hatta la tuqal bil ardi Allah Allah," sampai tidak ada yang mengatakan di muka bumi itu Allah Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, yakni bahwa tujuan diciptakan manusia itu, ya, diciptakan makhluk itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian di muka bumi tidak ada yang mengatakan Allah, apalagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah saja tidak ada. Lebih-lebih lagi tidak ada yang mengatakan Allah. Tidak ada manfaatnya kemudian apa? Makhluk-makhluk itu. Kan demikian. Ya, tidak ada lagi kemudian manfaat mereka diciptakan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Ya. Kalau kemudian tidak ada beribadah kepada Allah, tidak ada manfaat diciptakan makhluk di muka bumi, maka tegaklah hari kiamat. Demikian semua yang mukallim rahmatullahi. Ini ketika tidak ada yang beribadah sampai tidak ada mengatakan Allah di muka bumi, sudah berarti tidak ada manfaat mereka diciptakan. Tegak di situ hari kiamat, dihancurkan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa. Dan jumlah para rasul, ya, jumlah para rasul disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Masalah jumlah kanannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ya, jumlahnya para rasul itu 313. Ini 313 rasul. Ada dua anbiya, jumlah para nabi itu adalah 124.000. Demikian. Jadi yang sahih. Dan mereka semua, ya, adalah diutus untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya, mereka menyebutkan perbedaan para nabi dan para rasul. Para setiap nabi, ya, setiap rasul itu adalah nabi. Dan tidak setiap nabi itu rasul. Di situ ada ulil azmi. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini secara tersirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan. Kemudian juga mereka sebagian menyebutkan perbedaan antara nabi dan rasul, dan mengatakan bahwa ini rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, adapun nabi tidak. Ulah alam, perbedaan ini kurang tepat. Karena semua yang diperintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Sebagian mengatakan ini bahwa para rasul membawa syariat yang baru, adapun nabi tidak. Itu juga sebagian mengkritiknya. Walaupun ya ini agak tepat hal demikian. Beliau mengatakan bahwa para rasul diperintahkan dengan perintah yang yakni dengan sangat mendapatkan ujian. Demikian juga diutus kepada suatu kaum, demikian disebutkan. Berbeda dengan nabi. Kemudian beliau mengatakan rahmatullahi taala fa awwaluhum Nuh. Dan yang pertama kali dari para rasul itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, pertama kali rasul yang Allah SWT utus di muka bumi itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis nomor 4712. Hadis siapa? Ini hadis yang panjang. Ketika waktu itu manusia di padang mahsyar, mereka mendatangi para nabi untuk agar segera diselesaikan. Ya, kejadian yang sangat dahsyat waktu itu. Sebutkan di nomor 4712. Nabi SAW beliau menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi SAW, ya, udhiya bilahm, didatangkan, diberikan kepada beliau daging, ya. Kemudian disebutkan beliau mengangkat daging itu kemudian beliau makannya. Kemudian beliau mengatakan ana sayyidun nas yaumil qiyamah, sungguhnya aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Kemudian disebutkan oleh beliau ya jumaullah annas alawwalin wal akhirin fi sa'id. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia yang pertama sampai terakhir. Fi sa'idin wahid, di dalam suatu tempat yang satu. ya, dikumpulkan mereka manusia dari Nabi Adam sampai terakhir. Yusmi'uhumud da'i, ya, memperdengarkan orang yang memanggil, ini mereka mendengar. Kemudian disebutkan fayaqulu nas, kemudian manusia mengatakan, ya, waktu itu, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian perhatikan apa yang sudah terjadi kepada kita semua, kepada kalian. Kemudian mereka mengatakan, datanglah kepada Adam. Kemudian mereka mendatangi Adam. Kemudian setelah itu Nabi Adam AS, beliau i'tidar, ya, ingat kepada dosa beliau waktu itu ketika melakukan kesalahan, walaupun Allah SWT telah memaafkan. Kemudian mendatangi Nabi Nuh. Kemudian disebutkan di situ, ya, Nabi Adam memerintahkan untuk mendatangi Nabi Nuh. Kemudian disebutkan fayatuna Nuhan, mereka mendatangi Nabi Nuh. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innaka anta awalur rusul ila ahlil ard. Ini yang menjadi perhatian kita. Wahai engkau Nuh, engkau adalah pertama kali rasul yang diutus di muka bumi. Ini adalah Nabi Nuh. Yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah pertama kali yang diutus. Di situ disebutkan sebagian oleh para ulama ahli tafsir dan sebagian tarikh yang sejarah. Saya boleh menukilkan di situ bahwa pertama kali rasul itu adalah sebagian mengatakan Nabi Idris. Ya, mereka mengatakan Inna Idris alaihissalam kana qabla Nuh. Ya. Inna Nabi Idris alaihissalam itu adalah sebelum Nabi Nuh. Sebagian mengatakan bahwa ini adalah rasul yang pertama dan ini adalah khata'. Salah. Yang benar adalah tadi Nabi Nuh. Kemudian berkata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, fa awwaluhum Nuh. Yang pertama kali di antara mereka itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Arsalahullahu ila qaumihi. Allah SWT mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lamma ghalaw, ketika mereka itu gulu berlebihan. Gulu itu apa? Gulu itu adalah mujawazatul had, yakni melewati batasan. Melewati batasan fit'abud di dalam hal peribadahan. Wal amal, demikian juga amal. Ini berlebihan. Gulu itu adalah ya mujawatu syai' haddahu, sesuatu itu melampaui batasnya, itu adalah gulu berlebihan. Maka kemudian Allah SWT mengutus Nabi Nuh ketika mereka berlebihan dalam hal apa gulunya itu, fi sholihin, terhadap orang-orang soleh, wadan wasu'an wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, berlebihan kepada orang-orang soleh, kepada wadan wasu'a, kemudian yaghutsa, kemudian ya'uq, kemudian nasra. Ini sudah dihafal ya oleh anak-anak itu ketika menghafal mereka surat Nuh disebutkan. Waqalu la tadaruna an yataqum wala tadaruna waddaw wala suwa'u wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan waddan, yakni wadda, suwa, yaghuts, ya'uq wa nasra. Mereka berlebihan kepada orang-orang soleh ini. Ketika mereka berlebihan kepada orang-orang soleh ini, maka apa? Allah utus kepada mereka Nabi Nuh. Nabi Nuh kepada mereka. Ya. Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Masyaallah. Tinggal bersama dengan kaumnya 950 tahun berdakwah. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara wa lam yazidhum du'a'i illa firar. Ya, aku mengajak mereka di malam demikian juga di siang, tidak menambah mereka kecuali semakin jauh. Demikian dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh dalam keadaan sabar beliau. Disebutkan ya di dalam Sahih Bukhari, hadisnya itu diperbincangkan ya di dalam Sahih Bukhari. Ya, kita baca dulu secara lengkap di sini Sunan Imam Bukhari di nomor 4920. Dan mengajar beliau memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Dari sini juga sebagian ulama menyebutkan ada di dalam hadis yang dimaksud dalam Bukhari itu dhaif. Hadisnya Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa hadisnya dhaif dari sisi apa? Dari sisi matan, dari sisi lafadznya itu dhaif lemah. Mereka para ulama juga menyebutkan, walaupun Ibnu Hajar membela bahwa di sini sahih. Tapi ulama lebih contoh kita bahwa di situ ada dhaif, lemah, ya. Demikian juga saya ya, Rasulullah SAW menyebutkan secara matan lafadznya, demikian juga secara syaratnya itu dhaif. Sebutkan, ya, bahwa itu ada terputus karena atau yang benar adalah atau Al Khurasani itu tidak bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian mereka menyebutkan. Ulama Ibn Hajar beliau membela dalam Fathul Bari bahwa di sini ada sahih. Disebutkan kisahnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masuk oleh Imam Bukhari di sini. Salat Awsan alati kanat fi qaumi Nuh adalah patung-patung yang ada di kaumnya Nabi Nuh fil Arab, di orang-orang Arab. Ba'du setelah itu. Amma wad, adapun wada, ya ini disebutkan ini kanat li kalbin bidauma. Jadi disebutkan bahwa wadau kemudian wadan kemudian suaan kemudian yaguz kemudian yauf. Adapun wadan di sini adalah apa? Dimiliki oleh suku Dauma. Kalb Dauma. Daumatul janda. Adapun suwa itu dimiliki oleh suku Huzail. Yaguz dimiliki oleh suku Murad. Ya. Demikian juga Bani Utaif, Bijouf yang ada di Sabah, demikian mereka menyebutkan. Ya'ub itu dimiliki oleh Hamdan. Nasr dimiliki oleh Himyar. Ya, demikian disebutkan. Kemudian disebutkan oleh Ibn Abbas, tentu saja ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, karena itu perkara goyim. Asma'u rijali sholihin, nama-nama orang-orang soleh. Min qaumi Nuh, dari qaumnya Nuh. Pada mahalaku, ketika mereka halaku, ketika mereka meninggal, ini Ya'ub, Nasr, ya, kemudian yang lainnya, Suwa, itu nama-nama orang soleh di qaum Nuh. Ketika mereka meninggal, auha syaitan, syaitan mewahyukan ila qaumim, kepada kaumnya, an ansibu ila majalisim, untuk ditegakkan di majelis-majelis mereka. Alatikanu yajlisuna ansoban, yang dulu mereka menegakkan ansoban, ya, patung-patung, ya. Wasamuha biasmahim, kemudian mereka beri nama dengan nama-nama mereka. Fafalu, kemudian mereka melakukan. Jadi untuk mengingat kisah-kisah atau perjuangan atau ibadahnya orang-orang soleh mereka ini, mereka awalnya menggambar, kemudian membuat patung untuk mengingat. Ya, mungkin prasasti atau yang semisalnya, ya, untuk mengingat kesolehan mereka dan semakin bersungguh-sungguh, kan demikian. Kemudian mereka melakukan falam tu'bad, awalnya tidak diibadahi, tahu ini cuma untuk mengingat saja. Hatta idza halaka, sampai ketika generasi ini meninggal juga, ya, halaka ulaik, ini bapak-bapaknya, nenek moyangnya yang buat ini kemudian meninggal, watanassakha al-ilmu, ilmu yang mulai dihapuskan, tidak ada yang belajar. Oh, tidak, kemudian diibadahi. Mereka menyangka bahwa dulu nenek moyang mereka itu menyembah patung-patung itu. Demikian disebutkan. Tapi disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qolmufid dan sebagainya, beliau menyebutkan bahwa hadis ini dhaif secara sanad, tadi kita sebutkan, ya. Syaikh Utsaimin menyebutkan secara matan, yaitu apa? Yakni ini menyelisih Al-Qur'an. Adapun dhahir dari hadis ini menyebutkan bahwa apa? Bahwa ini adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini nama-nama orang-orang soleh kaum Nuh. Adapun Al-Qur'an menyebutkan itu sebelum Nabi Nuh. Paham? Jadi kalau dari hadis ini seakan-akan bahwa mereka ini dari apa? Mereka ini kaumnya Nabi Nuh yang meninggal kemudian diibadahi, kan gitu. Adapun ayat Al-Qur'an, ya, dalam surah Nuh itu disebutkan ayat 21 sampai 23, wa qala nuhu rabbi innahum asawni wattabau ma lam yasidhu manhu wa waladu illa khasara wa makaru makran kubara wa qalu la tadaruna alihatakum. Ini mereka mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadaruna, jangan kalian meninggalkan waddan, yani wadda, kemudian suwa, kemudian yaguz. Waddaw wala suwa wala yaguz wa ya'uq wa naso. Berarti menunjukkan mereka ini sudah meninggal. Jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Seperti wadda, kemudian suwa, kemudian yaguz, yaguz, ya'uq dan naso. Ya, berarti mereka kaum sebelum Nabi Nuh, kan demikian. Oleh karena itu hadis ini dihukumi dhaif. Jadi kesimpulannya bahwa dari ayat ini tadi jelas bahwa mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh ini. Dan munculnya, ya munculnya kesirikan itu mereka menyebutkan. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah Ta'ala beliau menyebutkan dalam kitab Fathul itu bab khusus. Ya. Bisa ditulis ya ini sampai bab khusus di situ di kitab Tauhid majana sabab kubri bani Adam tarkihim dinahum wal gulu fis sholihin. Ini sebab kufurnya bani Adam itu adalah mereka meninggalkan agamanya dan berlebihan terhadap orang-orang soleh. Itu sudah. Ya. Jadi mereka berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ketika yakni mereka beribadah sebagaimana kita perhatikan sekarang ini. Ini kalau ada orang dikultus individukan, apapun dia ucapkan adalah benar, padahal menyelisih Al-Qur'an, demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal dari kesyirikan itu adalah apa? Berlebihan terhadap orang soleh. Demikian juga di kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka berlebihan, jangan kalian meninggalkan Wadan, demikian juga Suwa, demikian juga Yaghuts, ya. Akhirnya Allah utus Nabi Nuh alaihi salam. Jadi asal dari kesyirikan itu adalah berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan di dalam usul sitah itu, buku telah lewat, 6 pokok. Ya, bagaimana disebutkan di usul sitah itu 6 pokok yang kita pelajari di usul yang pertama, di asal yang pertama, berkaitan dengan masalah ini. Ya. Nah, lewat pembahasan usul sitah di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Jadi untuk ikhlas, kita mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau, summa lamma sara ala aksari ummah masara. Kemudian menjadi kebanyakan dari umat itu, apa yang terjadi? Adhara lahum syaitan. Syaitan itu menampakkan al-ikhlas, yakni syaitan menampakkan ikhlas itu digambarkan dengan jelek. Fi surati tanaqqusus sholihin. Karena posisi solihin digambarkan oleh setan bahwa ikhlas itu adalah mengurang-urangi haknya orang-orang soleh. Digambarkan gitu. Kalau kamu ngaji, kamu belajar tentang masalah tauhid, kamu akan meremehkan orang soleh. Tidak didatangi itu kuburan wali-wali dan sebagainya. Orang yang meninggal itu sudah tidak ada yasinan, dikuburkan seperti kucing yang mati. Demikian mereka menuduh. Ya, mereka menganggap bahwa namanya berbakti kepada orang tua itu harus kemudian yasinan dan sebagainya. Harus kemudian datangi kuburannya dan sebagainya. Dalam artian yakni kemudian bacaan Al-Fatihah di situ, Al-Qur'an dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi digambarkan bahwa orang yang bertauhid itu adalah tidak menghormati orang soleh. Wa taksir fi hukukihim, demikian juga mengurang-urangi hak-hak orang-orang soleh. Wa dharalah musyrik, syaitan menggambarkan kesyirikan billah kepada Allah itu fi surati dalam bentuk mahabbati sholihin, mencintai orang-orang soleh. Wahdubahim dan mengikut orang soleh. Lihat ini, digambarkan bahwa yang namanya kesyirikan itu, ya kesyirikan ditampakkan mencintai orang soleh, mencintai orang soleh, ya mendoakan apa di kuburannya baca Al-Fatihah atau kemudian yasinah dan sebagainya. Jadi digambarkan bahwa orang wahid itu adalah tidak menghormati orang soleh. Ya, bahkan bentuk-bentuk kesyirikan itu digambarkan yang menghormati orang-orang soleh, demikian. Demikian juga kalau kita perhatikan, ya, ya disebutkan di Fathul Majid, demikian juga yang lainnya, ya disebutkan di situ tentang bentuk yang demikian. Allah musta'an. Jadi mereka berlebihan di dalam apa? Di dalam orang-orang soleh. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita sebutkan pertama kali rasul itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan dari hadis tadi kita sebutkan hadis Bukhari rahimahullah taala dan Imam Bukhari. Adapun yang paling akhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam Aqidah Tauhidiyah. Ya. Demikian juga buku-buku yang lain. Imam Tahawi menyebutkan di Aqidah Tahawiyah di sini di halaman 188. Yang dia menyebutkan tentang keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di situ tentang atau kita beriman kepada kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cara lengkap menyebutkan di sini. Wa inna Muhammadan abduhul Mustafa. Ini panjang lebar sebutan di situ. Sungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hambanya yang terpilih. Wa Nabiul Mustafa wa Rasulul Murtado. Ini Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Sayyidul Mursalin dan pemimpinnya para Rasul. Kemudian disebutkan wa kullu da'wati nubuwah badahu faghayyun wa hawa. Setiap orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah kesesatan. Demikian juga wa nafsu. Ini demikian. Ini wa akhirur rasul, yakni paling akhirnya rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah khatamul anbiya. Ya. Penutup dari para nabi. Nabi adalah diutus kepada setiap manusia, demikian juga bahkan jin, dengan doa kebenaran. Kemudian juga beliau adalah tadi disebutkan akhir dari para rasul. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab juga, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, wa khatam dan akhir dari para rasul. Demikian. Jelas ayat ini menyebutkan. Selain mengatakan khatam di sini dengan cincin, ya Allah musta'an, ini adalah batil. Sehingga menjadikan seperti ya Mirza Ghulam Ahmad, ini orang India ini mengaku sebagai nabi. Demikian juga di situ ada lagi Musailamah Al-Qadar. Kalau kita mau bicara tentang masalah itu panjang lebar. Demikian juga Al-Ansi, Mukhtar bin Abi Ubaid dan sebagainya, Allah musta'an. Dan ayat jelas menyebutkan di sini. Demikian juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menyebutkan masali wa masal anbiya, permisalanku dengan permisalan para nabi itu adalah kama sari qasr, seperti sebuah istana yang sangat bagus. Kemudian ditinggalkan di situ satu tempat bata di situ. Kemudian orang mengelilingi bangunan yang bagus itu. Ya. Kemudian merasa takjub heran terhadap bangunan itu kecuali satu tempat itu, satu bata itu. Karena tempat itu menjadi apa? Tidak bagus. Kemudian Nabi mengatakan fakuntu anna sadartu mawdhi' tilkal libnah. Adalah aku yang menutupi tempat ya batu bata tersebut. Khotama bi al-bunyan, khutima bi al-bunyan. Bangunan itu diakhiri denganku. Wa khutima bi ar-rusul, dan diakhiri, ditutup para rasul itu denganku. Jelas bahwa Nabi itu adalah akhir dari para rasul. Bahkan Nabi menyebutkan juga dalam hadis Tauban radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala. Beliau mengatakan innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun. Sesungguhnya akan datang dari umatku ini 30 orang pendusta. Kulluhum yasmu annahu nabi. Semuanya menyangka bahwa dia seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah akhir dari para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jelas. Nabi adalah akhir dari para rasul. Panjang lebar kalau kita bicara ya. Sebutkan Musailamah Al-Qadzab itu muncul tahun yang ke-9 ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih hidup, kemudian dihancurkan di zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, demikian juga yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan wa huwa kasara suwara ahaulai sholihin, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan suar, yakni bentuk-bentuk orang-orang soleh tersebut, yakni patung-patung itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Menghancurkan patung-patung tersebut. Disebutkan ketika beliau mengalahkan negeri Mekah di Fathu Mekah tahun yang ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam Ka'bah, dan situ ada semuanya selesai di sini di halaman 15. Talasami'ah wasiti nasonaman, 360 patung. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan. Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-81. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini telah datang kebenaran dan hancur kebatilan itu. Ya. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan itu akan hancur, akan hilang. Demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diusir dari negeri yang beliau cintai, negeri Mekah. Kemudian beliau diterima dengan lapang dada oleh orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Kemudian beliau membangun di situ kehidupan, demikian juga masyarakat, sampai kemudian Allah memerintahkan untuk berjihad di sekeliling Madinah. Dulu dibersihkan oleh beliau, kemudian sekitar Madinah, sampai kemudian Allah berikan kemenangan, sampai kemudian dikalahkan Mekah tersebut. Ya, demikian. Nah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di patung Mekah, ketika beliau menghancurkan patung-patung tersebut, 360 patung tersebut, kemudian beliau membaca ayat ini. Ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ini demikian. Ini waktu itu benar-benar tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan di situ patung-patung. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mulai masuk di sini tentang pembahasan kasus buat ini. Wa wa kasara suwar haula'i sholihin, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan bentuk-bentuk orang-orang saleh ini yang dalam bentuk patung-patung mereka ini. Adalah ada Uzza, kemudian Manah dan yang lainnya. Arsalahu Allah ila unasin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Ini orang-orang Quraisy. Kepada manusia ya ta'abadun, yang mana mereka ini adalah menyembah. Wa yahujun, ini mereka beribadah juga, mereka berhaji juga. Wa yatasaddaqun, juga bersedekah. Lihat ini. Mereka juga haji juga. Kalau mereka menghormati bulan-bulan haram itu. Inna idata syuri inda ulaisna asyara syahrum fi kitabillah min harbatun hurum. Semuanya jumlah bulan-bulan itu adalah 12. Fi kitabillah, di dalam kitabillah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan, ini jumlah bulan itu sudah Allah tentukan. 12. Minha arbatun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang haram. Jadi bulan-bulan haram tidak boleh berperang, mereka menghormatinya. Yang menghormati Dzulhijjah itu. Kemudian bulan sebelumnya mereka berangkat dari negeri mereka melakukan haji. Haji syirik, perbuatan haji-haji syirik mereka. Ya di situ Dzulqa'dah berangkat mereka. Tidak boleh perang. Kemudian Dzulhijjah, ini acara haji itu, kemudian setelah yang haram, pulang mereka kampung halaman, tidak boleh perang. Tidak boleh diperangi. Demikian juga Rajab. Ya, yang dia itu agak jauh dari mana, dari Dzulhijjah. Jadi di sini mereka menghormati, mereka juga haji. Wa itu sedapun, mereka juga bersedekah. Ya, dulu mereka juga bersedekah. Banyak mereka bahkan bersedekah. Ya, sampai kemudian mereka setelah masuk Islam, Nabi menyebutkan walaka ma'asnata, untuk engkau apa yang telah lewat. Dulu amalan soleh yang dulu pernah engkau lakukan, kalau kemudian engkau masuk Islam, maka amalan soleh yang dulu kamu lakukan ketika belum masuk Islam bersama dengan kamu. Tapi kalau kemudian tidak masuk Islam, tidak ada manfaatnya. Mereka juga beribadah, orang Quraisy ini yang diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka ini, beribadah, haji, bersedekah, wa yadhkuruna Allah katsiran. Ya, demikian juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali zikirnya. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat, ini sebabnya mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Akan tetapi mereka, ini akan tetapinya ini, ya, yang kemudian mereka membuat tersesat, kemudian diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah utus untuk itu. Ya. Akan tetapi mereka yaj'aluna ba'dal makhluqat, mereka menjadikan sebagian makhluk-makhluk itu wasa'id, perantara-perantara, bainahum wa bainallah, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, perantara. Tawasul syirik ini yakni membuat mereka itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena itu, menjadikan perantara-perantara. Yaqulun, mereka mengatakan nuridu minhum ataqarrub, kami ingin dari mereka itu agar dekat ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana budum ila riqaribuna ila Allah sulfa, jelas dalam surat yakni As-Sumar. Tidaklah kami menyembah mereka patung-patung ini kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Wa nuridu syafa'atuhum, kami ingin syafaat-syafaat mereka. Indahu, di sisi mereka, di sisinya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, mislul malaikat, seperti malaikat, wa Isa bin Maryam, demikian juga Nabi Isa bin Maryam, wa unas ghairihim, demikian juga orang-orang selain mereka, minas salihin, dari orang-orang saleh. Jadi mereka itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegakkan di situ jihad, demikian juga dakwah kepada mereka itu, karena mereka itu menjadikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. Demikian juga syafaat-syafaat. Ya sudah lewat dalam pembahasan kita di Nawaqidul Islam, pembatal-batal keislaman yang kedua, ya. Dari pembatal keislaman itu subhanallah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Asani dari pembatal keislaman itu adalah man ja'ala bainahu wa bainallah, menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'id, perantara-perantara. Kemudian disebutkan kufran ijma'an, kafara ijma'an, kafir mereka secara ijma'. Ini coba kita perhatikan sekarang. Ya, yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai perantara-perantara, Allah sudah meninggal. Mereka merasa bahwa kami orang banyak berdosa. Kami meyakini mereka orang soleh. Mereka menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah kufur ijma. Bahkan kalau kita perhatikan ya di dalam tafsir yang disebutkan di Atba'ul Bayan, ucapan yang jelas sekali disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asyikiti Rahmat Allah di halaman 2670. Disebutkan di sini oleh beliau Rahmat Allah ketika beliau menyebutkan waladina takhadu min duni awliya ma na'budu illa li qaribuna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian beliau mengatakan babayana anahum yasumun, ini mereka menyangka dengan menyembah patung-patung itu adalah agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan di talbiyah mereka ketika haji itu, mereka mengatakan labbaika labbaika la syarika la laka illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Ya. Sampai di sini tidak ada sekutu, tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Illa syarikan, nah ini datang dari syaitan disebutkan. Kecuali sekutu huwa laka, yang itu adalah milikmu. Tamliku yang kau miliki, huwa mamalak, demikian juga apa yang dia miliki. Jadi dia setelah mengatakan bahwa tidak ada sekutu untuk Allah kecuali sekutu yang Allah SWT miliki, jadi menjadikan apa sekutu, tandingan-tandingan yang itu dimiliki oleh Allah SWT, dan ini adalah tidak boleh, ya demikian. Kemudian juga disebutkan dalam ayat tersebut fasara ta'ala bi anna hadzana min ida'i sufa syirkun billah, jadi mereka mengaku itu sebagai perantara, itu adalah syirik kepada Allah SWT, ya demikian. Demikian juga analladzina qalu ma na'budu illa liqaribuna ila Allah zulfa. Ya, orang yang mengatakan tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah mengumpulkan antara kadzib dusta, demikian juga mubalaghah fil kufur, benar-benar kafir. Demikian juga dalam tafsir As-Sa'di Allah taala. Ya, beliau menyebutkan bahwa apa? Kenapa mereka itu ya dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diampuni dosanya. Ya, tidak diampuni. Inna Allah la yaghfiru aysyirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kenapa? Karena mereka itu mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala seperti raja-raja. Ya, memisalkan bahwa raja itu tidak bisa mengetahui permasalahan orang di bawahnya kecuali dengan apa? Dengan perantara-perantara, penjaga-penjaga. Kemudian mereka memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja tersebut, ini adalah permisalan yang sangat jelek. Oleh karena itu mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian disebutkan. Ini disebutkan di Tafsir As-Sa'di di halaman 848, ini jelas sekali. Beliau mengatakan bahadzihil furuq, perbedaan ini diketahui bodohnya orang-orang musyrik. Dan hikmah kenapa syirik itu tidak Allah ampuni, li'annahu yatadammanul qadah billah, karena mereka telah mencerca Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa syirik tidak diampuni, li'annahu yatadamman al-qadha billah taala, karena mereka telah mencerca Allah Subhanahu wa taala. Memisalkan Allah Subhanahu wa taala waqasu Mereka mengkiaskan yang tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan al-bil muluk, dengan raja-raja. Dengan permisalan mereka ini, inilah menjadi hikmah kenapa Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian, yang menunjukkan besarnya dosa kesyirikan ini. Sampai di sini kita baca yang lain.